ahí la famita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana inaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amitu ta'alim wa ta'alim marifata al-istifada wal hasana tamassu bi kitabillah sunnati rasulih wa dalala ala al-haram. Faida al-khamisah, law kana al-imamu sari al-kira'ah. Andai kata seorang imam sari al-kira'ah bacaannya cepat, ala khilafil adah, tidak sesuai dengan yang normal, bihaisu lam yudrik al-ma'mumu ma'ahu, yang sekiranya tidak mendapatkan makmum ma'ahu bersamanya, zamanan, waktu, yasa'ul fatihata lil mu'tadil, yang cukup untuk membaca fatihah, lil mu'tadil, bagi yang bacaannya normal. Kama yaqa'u min ba'dil a'immah, sebagaimana yang terjadi dari sebagian imam-imam, fi sholati tarawih, dalam sholat tarawih, kanal ma'mumu ma'ahu masbukon fi kulli rak'ah, maka makmum bersamanya dianggap masbuk fi kulli rak'atin, setiap rak'at. Fayaqra' al-fatihah, maka dia harus membaca fatihah, ma'amkanahu sebisanya, wala yastahilu qablaha bisunnatin, dan jangan menyibukkan qablaha sebelumnya bisunnatin, dengan membaca yang sunnah. Wa yarka ma'ahu wujuban, dan wajib atasnya juga untuk rukuk bersama imamnya, li ajli tahsili raka'ah, untuk mendapatkan satu rakaat. Wa yatahammal anhu al-baki, wa yatahammal anhu al-baki, dan akan ditanggung untuknya al-bagi sisanya, minal fatihati, daripada pembacaan fatihah. Wa yuhsab lahu kullu raka'at, dan akan dihitung, dianggap baginya kullu raka'at, setiap raka'at. Inid ma'anna fi ruku'iha, jika dia mendapatkan tuma'nina fi ruku'iha, dalam setiap raka'atnya, ma'al imami, bersama imamnya, yakinan, dengan yakin. Jadi ini pembahasan tentang masbuk dan tentang muafik. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca fatihah. Tapi patokannya fatihah yang normal. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa membaca fatihah yang normal, tidak cukup waktunya, berarti dia masbuk. Baik itu rokaat pertama ataupun rokaat yang setelahnya. Mau kedua, ketiga, keempat. Maka bisa jadi setiap rokaat seorang makmum menjadi masbuk. Karena mulai berdiri atau mulai takbir kalau rokaat pertama. Atau ketika berdiri dari sujud kedua, kalau dia di rokaat ke dua, ketiga, dan selanjutnya, ya, dihitung dari semenjak itu sampai rukuknya imam. Apa waktu itu cukup untuk membaca fatihah dengan bacaan yang normal? Kalau cukup, berarti muafik. Dan muafik hukumnya harus membaca fatihah sempurna, nah, dari awal sampai akhir. Baik imam rukuk, si makmum ini belum selesai fatihahnya, ataupun kalau selesai ya tidak ada masalah. Misalnya pun imam ruku, makmum belum selesai bacaan fatihahnya dan dia muafik, tetap dia harus menyempurnakan. Karena dia muafik, dapat waktu yang cukup untuk membaca fatihah dengan fatihah yang normal. Harus meneruskan sampai selesai. Nanti kalau dia selesai sebelum imam bergerak menuju sujud, imam dalam posisi i'tidal, dia sudah selesai dan ruku, maka berarti tidak ada muskilah, tidak ada masalah. Jelas, artinya sah-sah aja, tidak ada masalah dalam sholatnya. Tapi kalau misalnya dia menyempurnakan Fatihah, tidak selesai kecuali setelah imam bergerak menuju sujud, berarti kan ketinggalan dua rukun kan? Rukun ruku dan rukun i'tidal. Dan makmum yang ketinggalan dua rukun berarti dianggap batal sholatnya kalau tanpa uzur. Jadi kalau dia belum selesai Fatihahnya dan dia muafik, dan imam bergerak menuju sujud, keluar dari posisi i'tidal, berarti hukum sholat makmum tersebut gimana? Batal? Ya tergantung. Apa ada uzur, apa tidak. Kalau dia tidak ada uzur, makmum bergerak menuju sujud, tidak ada uzur dia, ketinggalan Fatihahnya, berarti ketika itu dihukumi batal sholatnya. Ketika imam bergerak dari posisi i'tidal, maka di saat itu sholat makmum tersebut dihukumi batal. Kalau tidak ada uzur. Ya sengaja dia kok bisa ketinggalan Fatihah. Padahal kan dia mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Ketinggalan baca Fatihah bisa jadi karena dia termenung-menung membayang-bayangkan sesuatu yang selain sholatnya. Ya, atau mungkin juga karena dia apalagi? Karena mungkin dia ya malas lagi asik mendengarkan suaranya imam, mungkin imam membaca surat, tetap dia tidak membaca Fatihah. Ini kan bukan uzur, ini tidak ada uzur, berarti semuanya bukan uzur. Ya, akhirnya ketika imam mau ruku baru memulai membaca Fatihah. Dan dia tidak akan sempurna Fatihahnya ketika imam bangun dari ruku dan dia dianggap muafik karena dia sebenarnya mendapatkan waktu yang cukup. Nah, karena dia muafik dan dia muafik yang tanpa uzur tadi itu hukumnya. Ketika imam bergerak dari posisi i'tidal menuju sujud dan dia belum juga selesai dari Fatihahnya, belum ruku, maka dihukumi batal sholatnya. Kalau dia selesai Fatihahnya dan ruku sebelum imam mulai bergerak untuk sujud, ya berarti hukum sholatnya masih sisa. Kalau ini tanpa uzur. Kalau dengan uzur, dia belum selesai juga Fatihahnya, padahal imam sudah bergerak menuju tapi dengan uzur. Uzurnya apa contohnya? Ya, kita sudah tahu kemarin, sudah bab sendiri kan, panjang lebar. Uzur karena lupa membaca Fatihah, uzur karena ragu dalam membaca Fatihah, uzur karena dia menunggu saktatul imam, menunggu diamnya imam setelah Fatihahnya imam, dia nunggu. Karena itu yang sunnah, ternyata imam tidak diam, ya, atau dia mungkin juga sibuk membaca yang sunnah doa iftitah ta'awud, dikira imamnya diam setelah membaca Fatihah, ini uzur. Ya, kalau ada uzur, maka sudah kita bahas kemarin, yaitu dia tidak dianggap batal walaupun ketinggalan dua rukun. Yang penting jangan ketinggalan tiga rukun tapi yang panjang. Maka tidak dianggap rukun i'tidal, juga tidak dianggap julus baina sajdatain, karena kedua-duanya adalah rukun qasir, rukun yang pendek. Tidak boleh dipanjangkan. Ini hukum muafik. Tapi sekarang kita berbicara tentang hukum masbuk. Jadi masbuk tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Dan hukumnya, maka dia harus ruku bersama imam wujuban, wajib untuk mendapatkan satu rakaat. Termasuk yang masbuk tadi kita baca, termasuk yang masbuk adalah yang imamnya membaca dengan cepat. Karena imam membaca dengan cepat, padahal bacaan makmum normal. Bukan dia tidak normal, ya pelan mungkin. Normal. Cuma makmum, imamnya yang baca dengan cepat. Sehingga si makmum ini tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca sebagaimana yang terjadi di waktu sholat tarawih disebutkan tadi, maka dia berarti mas. Apa hukumnya? Tadi sebutkan hukumnya dia harus rukuk bersama imam dan tidak usah meneruskan fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Dia meneruskan dia langsung rukuk dan dia mendapatkan setiap rokaatnya. Dia kalau misalnya terjadi setiap rokaat, maka setiap rokaat dianggap dia mendapatkannya, tidak perlu dia menambah rokaat. Dengan catatan, dengan syarat dia mendapatkan rukuk bersama imam bituma'ninah, dengan tuma'ninah yakinan, secara yakin. Fa'in tahallafa, bagaimana kalau yang masbuk itu tahallafa ya, artinya tahallafa sebaliknya taba'a, ya, tidak mengikuti imam, ya, li itmamil fatihah, untuk meneruskan bacaan fatihahnya, hatta rafa'al imamu ra'sahu min ar-ruku, sampai imam mengangkat kepalanya dari ruku, padahal dia masbuk, dia mestinya harus ruku, tapi dia tidak berusaha menyempurnakan fatihahnya, ya, sampai akhirnya imam bangun dari ruku. Au adrakahu fi ruku wa lam yatma'in ma'ah. Atau dia mendapatkan imam dalam ruku tapi tidak mendapatkan waktu tuma'nina ketika ruku bersama imam. Jadi imam sebentar dia baru ruku, imam sudah ya bangun dari rukunya. Qabla irtifa'ihi an aqalli, sebelum bangun an aqalli ruku dari minimal ruku. Fatathu raka'ah. Ini hukumnya dia akan dianggap ketinggalan satu rokaat. Jadi tidak batal tetap. Jadi kalau masbuk itu meneruskan bacaannya sampai imam bangun dari ruku, si masbuk tadi tidak dihukumi batal sholatnya. Tapi dia dihukumi ketinggalan satu rokaat. Dan dia tidak boleh ruku lagi ketika itu. Harus mengikuti imam. Jadi imam ketika itu itidal, dia sudah seakan-akan dia dalam posisi itidal ketika itu. Dan ketika imam sujud, dia juga harus tidak boleh ruku. Kalau dia ruku, maka akan batal salatnya. Wa yati bi raka'atin ba'da salamil imam. Kemudian dia menambah satu rakaat ba'da salamil imam, setelah salamnya imam. Wa hadza mimma ammat bihil bawah. Dan ini termasuk bala atau musibah yang umum yang terjadi kepada kebanyakan orang. Di khafaihi ala kathirin, karena samarnya hukum ini terhadap orang-orang yang banyak. Fama yasa unna sa illa manukila anil qalyubi, maka tidak memberikan keluasan kepada orang-orang kecuali manukila sesuatu yang dinukil daripada imam qalyubi min annal muwafiq, bahasanya muwafiq itu adalah man adrakal imama fi awalil qiyam, yang mendapatkan imam di awal qiyam. Mau dia mendapatkan waktu yang cukup atau tidak mendapatkan waktu yang cukup, yang penting di awal qiyamnya imam dia sudah ada, sudah bersama imam, maka dia dianggap muwafiqnya. Misalnya nantinya ketika imam membaca dengan cepat sehingga dia makmum itu tidak mendapatkan waktu yang cukup, tetap dia dianggap muwafiq. Jadi kalau dia meneruskan fatihahnya padahal imam sudah bangun dari ruku, dianggap tidak batal menurut imam siapa? Imam Qalyubi. Kalau yang muktamad hukumnya batal. Ya, kalian harus bisa membedakan antara muwafiq dengan masbuk, karena hukumnya berbeda. Wa ilam yudrik qadra zamanil Fatihah, walaupun dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Al-Faidah As-Sadisa. Faidah yang ke-6. Hukmul masbuk annahu yarka'u ma'al imam wujuban li ajli tahsil rak'ah. Hukum masbuk ialah dia harus rukuk bersama imam li ajli tahsil rak'ah, untuk mendapatkan satu rakaat. Idza wajadahu rakian. Kalau dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Jadi ketika dia takbir, dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Aw raka' akibat taharrumi, atau imam tersebut ruku setelah dia baru takbir. Berarti dia masbuk. Wal wujub innama huwa li ajri tahsil raka'. Keharusan itu, kewajiban itu, innama huwa li ajri tahsil raka'. Itu hanya untuk mendapatkan, dianggap dia mendapatkan satu rakaat. Ya, bukan berarti di sini kalau dia tidak melakukannya berdosa. Dia harus rukuk bersama imam. Untuk apa? Mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau dia tidak rukuk, tidak berdosa. Dan juga tidak batal sholatnya. Tapi dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Dan sah sholatnya tetap. Tapi jangan rukuk. Ya, ini salahnya. Mungkin kebanyakan orang ketika itu, dia ruku, padahal imam sudah i'tidal dan dia masbuk. Itu tidak boleh ketika dia ruku, padahal imam sudah i'tidal. Maka hukum imam mu'amum tersebut, sholatnya batal. Ai'ina tabi'iyah syartun fitahsiliha. Jadi mengikuti imam dalam ruku ketika itu syartun sebagai syarat. Fitahsiliha, untuk mendapatkan satu rakaat. Falayasam bitarkiha. Maka tidak berdosa kalau dia tidak mengikuti imam dalam ruku. Bal yukrah faqat. Tapi hanya Fa'ilam yarkamahu fatadhu rak'ah. Kalau dia tidak ruku bersama imam, fatadhu rak'ah, maka akan ketinggalan satu. Wala tabtul sholatuh, dan tidak batal. Illa, kecuali. Idha tahallafa biruknain, kecuali kalau dia terlambat dari imam. Biruknain dengan dua. Min hayri uzrin, tanpa. Ka'an hawal imamu li sujud. Seperti imam sudah bergerak untuk sujud. Wahuwa qa'imun. Padahal makmumnya ketika itu dalam keadaan masih berdiri. Berarti dia terlambat dari imam dengan dua rukun. Watasqutu anil masbuk al-fatihah. Dan akan menjadi gugur dari masbuk al-fatihah, bacaan fatihah tersebut. Litahammulil imam laha anhu. Karena imam telah menanggung fatihahnya. Walaysalahu an yastahila biha. Dan tidak boleh bagi masbuk untuk menyibukkan dirinya membaca fatihah. Wa in alima annahu yudrikuha. Walaupun sebenarnya dia tahu. Kalau dia membaca, nantinya dia akan mendapatkan imam dalam ruku. Kalau masbuk, ruku aja. Tidak usah dibaca fatihahnya. Putus langsung. Walaupun kayaknya cukup. Kalau anda baca, cukup untuk mendapatkan. Cukup untuk mendapatkan pembacaan fatihah atau mendapatkan imam dalam ruku. Wa yudrikul imam fi ruku. Wa yadma'in ma'ahu fihi, dan mendapatkan tuma'nina bersama imam fihi dalam ruku tersebut. Likauni adatihi tatwilahu. Karena biasanya imam tersebut, ya, rukunya panjang. Tatwilahu, memanjangkan ruku. Jadi masbuk tadi harusnya dia harus ruku bersama imam. Tapi makmum tahu ini imam rukunya lama ini. Jadi kalau anak teruskan bacaan fatihah, tetap anak akan mendapatkan imam dalam ruku. Maka dikatakan sini tetap, walaupun dia berkeyakinan seperti itu, tidak boleh dia meneruskan. Harus dia ruku. Lianna, kenapa? Lianna mutaba'at al-imam wajib. Mengikuti imam ketika itu hukumnya apa? Wajib. Wal fatihah fi hayri hilhala ghairu wajib. Meneruskan fatihahnya ketika itu tidak wajib. Wala mustahab, bahkan juga tidak. Bahkan tidak sunnah. Tidak dianjurkan juga. Dianjurkan malah ruku. Fa'ilam yarka ma'ahu. Kalau makmum tersebut tidak ruku bersama imamnya. Bal ta'akhara. Tapi terlambat. Hatta rafa' ra'sahu minhu. Sampai imam mengangkat kepalanya dari ruku. Fatadhu roka'ah. Maka dia akan ketinggalan satu roka'at. Wamtana alaihi ruku. Dan dia tidak boleh ketika itu untuk ruku. Di Adam hisbanihi lahu. Karena ruku ketika itu tidak ada manfaatnya. Karena tidak dianggap. Wajaba alaihi an yuwafiqal imam fil huwi li sujud. Tapi sebaliknya dia wajib mengikuti imam. Fil huwi li sujud, ketika bergerak untuk sujud. Fa'ilam yuwafiqhu fihi. Kalau dia tidak mengikuti imam fihi dalam hal tersebut, batalat sholatuh, maka akan batal sholatnya. Illam yanwil mufarokoh. Kalau tidak niat mufarokoh. Ya, kecuali kalau dia niat mufarokoh. Mau melanjutkan sholatnya sendiri. Li'annahu tahallafa anhu biruknin. Karena ketika dia masih berdiri, mau meneruskan fatihahnya, dan imam ketika itu sudah bangun atau sudah bergerak untuk sujud, berarti dia dianggap ketinggalan dua rukun. Tanpa uzur. Ruknin fi'liyen. Dua rukun yang fi'li. Min hayri uzrin tanpa ada'uh. Watuh sabulil masbuki arraqwatu inidma'anna ma'al imami yakinan. Dan hukum masbuk, dia akan dianggap mendapatkan satu rakaat dengan syarat itma'anna ma'al imam. Kalau dia tuma'nina bersama imam. Tuma'nina di mana? Di dalam ruku. Yakinan. Dan harus yakin. Dia dapat ruku bersama imam. Tuma'nina dapatnya itu harus dengan yakin. Tidak ada keraguan. Jadi kadang-kadang seseorang terlambat datang ke masjidnya atau ke musholanya. Jadi ketika imam ruku, dia dengan berlari dari belakang langsung Allahu Akbar takbir. Habis itu imam bangun dari ruku. Kemudian makmum tadi ragu. Anak tadi rukunya bersama imam apa enggak? Atau anak ruku bersama imam tadi tuma'nina atau? Kalau ragu berarti dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Dia teruskan sholatnya, tidak masalah, sholatnya sah. Dan meneruskan sholat, cuma dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Jadi dia harus menambah satu rakaat. Kalau itu rakaat pertama. Menambah satu rakaat. Jadi harus yakin. Apalagi kalau di belakang. Karena kalau di belakang kadang-kadang tidak bisa ngelihat imam. Ya kan? Tidak bisa. Kadang-kadang artinya, kita tidak tahu imam ini sudah bangun dari ruku atau tidak. Atau mungkin kadang-kadang malah suaranya imam tidak kedengeran di belakang. Atau mungkin bisa jadi imam bangun dari ruku dengan membaca sami Allahu liman hamidah kan. Tapi membacanya terlambat bisa jadi. Bangun duluan, di tengah-tengah bangun baru sami Allah. Padahal sudah bangun terlebih dahulu sebelumnya. Ya kan belum pasti artinya. Yang apa dia mendapatkan ruku bersama imam tuma'nina atau tidak. Kalau tidak ada kepastian, maka dihukumi tidak mendapatkan satu rakaat, harus nambah ketika setelah imam sah salam. Kalau tidak menambah, berarti hukumnya tidak sah sholatnya. Wa huwa qabla raf'il iman al-aqallih. Jadi dia dianggap mendapatkan satu rakaat jika ruku bersama imam yakinan dan dapat tuma'nina yakin. Qabla raf'il imam, sebelum imam mengangkat badannya. An aqallihi an aqalli ruku. Dari paling sedikitnya ruku. Apa paling sedikitnya ruku? Wa buluhu rahatai rubbatai. Yaitu sampainya kedua telapak tangannya rubbatai kepada kedua lutut. Itu kan minimal ruku. Ya, paling tidak ruku seperti itu. Kalian membungkukkan badan kalian yang sekiranya. Menaruh kedua telapak tangan bisa. Kalau ditaruh, bisa ditaruh di kedua lutut. Dan menaruhnya ketika itu hukumnya, menaruh kedua telapak tangan di lutut, hukumnya wajib apa sunnah? Syarat ruku apa tidak? Sunnah hukumnya, ya hukumnya sun. Yang wajib, yang syarat dalam ruku adalah sekiranya kalau kedua telapak tangannya ditaruh di kedua lututnya akan sampai. Mau dia menaruh atau tidak? Kalau dia menaruh dapat pahala karena itu sunnah. Kalau dia tidak menaruh tetap sah rukunya. Yang penting andai kata dia menaruh ketika itu akan sampai. Kalau tidak sampai ya berarti dihukumi tidak sah rukunya. Kalau tidak sah rukunya ya otomatis wa yahsul al-yakin. Kita katakan tadi, makmum yang masbuk akan mendapatkan satu rakaat jika dia ruku bersama imam dan mendapatkan tuma'nina. Yakinan. Yakin ini kapan kita bisa yakin kita ini ruku bersama imam yakinan? Wa yahsul yakin fi haqqil basir ma'adda. Bisa didapatkan yakin tersebut bagi orang yang bisa melihat ma'adda dengan keadaan yang terang. Biru yatil imam. Kalau dia melihat imam, dia langsung di belakang imam shof pertama. Ketika dia masbuk, dia takbir dan ruku langsung, karena imam dalam keadaan ruku, dia ruku langsung dan dia tahu melihat imam. Dan imam bangun dari ruku setelah tuma'nina, setelah dia ruku bersama imam tuma'nina. Jadi yakin berarti kan, karena melihat. Fi ma'adha, dalam keadaan terang. Keluar dari itu kalau gelap, gelap. Kalau gelap kan tidak kelihatan mana imamnya. Ini imam empat tembok ini kan. Jadi tidak jelas, berarti tidak yakin. Wa fi haqqil a'ma, tadi kan basir kalau bisa melihat. Kalau yang di belakang imam ketika itu a'ma, tidak bisa melihat imamnya, gimana dia mendapatkan yakin dia rukuk bersama imam? Nah, dikatakan sini, wa man fi zulma, atau bukan a'ma, orang yang bisa melihat tapi dalam keadaan biwat ilyat ala dhahril imam, dengan menaruh tangannya di punggungnya imam. Jadi ketika dia rukuk takbir, langsung rukuk. Dia takbir kan musbuk, dan imam dalam keadaan rukuk ketika itu. Jadi dia harus rukuk. Nah, ketika dia rukuk, dia tangannya cari punggungnya imam. Mana punggungnya? Oh ya, imam rukuk. Ternyata rukuk. Ya berarti ya, yakin. Anda dapat rukuk bersama imam dengan tuma. Kalau dilihat punggungnya kok lurus ya? Berarti imam sudah berdiri, bangun dari rukuk. Berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi dengan menyentuh punggung imam. Au sama tasbih fi ruku. Atau dalam keadaan gelap kan? Atau dia buta. Atau dia mendapat yakin bersama imam dengan mendengar imam baca tasbih ruku. Apa tasbih dalam ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tiga kali kan subhana. Dia kan di belakang imam. Dia dengar suaranya. Subhana rabbiyal azimi. Wah, imam berarti dalam posisi ruku. Alhamdulillah, berarti Anda dapat satu rakaat. Walayak fi adzan, tidak cukup hanya sangkaan aja, don aja, menyangka dia mendapatkan ruku. Oh, kayaknya anak dapat ruku bersama imam, tapi kayaknya tidak pasti. Berarti kalau tidak pasti, dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Wala sama sautil muballigh, atau dia mendengarkan suaranya muballigh yang menyampaikan suaranya. Jadi Allahu Akbar, nanti ada yang makmum yang mengatakan Allah sami Allahu liman hamidah, nanti mubaligh mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan mubaligh, dia mendengarkan suaranya mubaligh. Dari suara mubaligh dia tahu, dia menyangka bahwasanya dia mendapatkan ruku bersama imam. Karena mubaligh kalau belum takbir bangun dari ruku, kalau belum takbir berarti dia mendapatkan ruku. Ketika takbir, mubaligh tersebut dia sudah tuma'nina ke dalam ruh, itu belum dianggap cukup untuk mendapatkan satu rakaat. Kenapa? Belum pasti. Bisa jadi mubalighnya terlambat, belum pasti. Wa nukila anil fariki annahu idza kana al-ma'mum la yara al-imam. Dinukil dari Imam Al-Fariki bahwasanya jika makmum ketika itu la yara al-imama, tidak bisa melihat imam. Fal mu'tabar an yaghlib ala dhanni. Maka yang dianggap adalah ghalabatud dhon, sangkaan yang kuat. Kalau tadi kita katakan yang dianggap adalah yakin, tidak dianggap dhon walaupun kuat. Ya harus yakin. Tapi Imam Fariki mengatakan bahwasanya cukup ghalab ala dhon kalau dia tidak bisa melihat imam. Jadi shaf terakhir jauh dari imam, bukan shaf awal. Kalau dia tidak bisa melihat langsung kepada imam, maka dia dianggap mendapatkan satu rakaat dengan rukuk bersama imam walaupun tidak ya. Yang penting ada dhon yang kuat. Fal mu'tabar an yaghlib ala dhanni annahu adraqahu fi qadar mujzi. Bahasanya dia mendapatkan imam dalam rukuk dengan ukuran yang mencukupi. Wa fi qalyubi alal jalal, dalam qalyubi, kitab qalyubi alal jalal. Wa misul yakin, ini pendapat Imam Qalyubi juga, dan dianggap seperti yakin adalah dhonnun, sangkaan la taraddud ma'ahu, yang tidak ada keraguan. Kama huwa zahir finahwi ba'idin, dan ini kama huwa zahir, dan itu berlaku finahwi ba'idin bagi yang jah au a'ma, atau dia buta, tidak bisa yakin kan. Tuh, tadi kan bisa dengan menyentuh punggungnya ma, punggungnya i ya, kalau di belakangnya pas. Kalau dia di soft ke 10 gimana mau, kecuali tangannya bisa memain. Wa'tamadahu syekhuhu ar-Ramli. Dan dikatakan sini dianggap mu'tamad oleh gurunya Imam Ramli. Qala al-Qurdi wala yasa'un nas ila hada. Tidak bisa memberikan keluasan dalam hukum bagi orang-orang kecuali apa yang dianggap pendapat mereka ini. Yaitu cukup, bukan tidak harus yakin, cukup dengan dhon yang qawi. Ya, bagi yang tidak bisa melihat langsung imam. Yang ketujuh. Ilam yasra al-masbuk fil Fatihah. Bagaimana kalau masbuk tidak langsung membaca Fatihah? Padahal mestinya masbuk harus langsung membaca Fatihah. Bal sakat ba'da taharrumi, tapi masbuk itu malah diam-diam aja setelah takbiratul zamanan beberapa waktu, beberapa saat. Awistahala binahwi ta'awud, atau dia sibuk dengan semisal ta'awud seperti fa, seperti doa iftitah. Kan mestinya dia tidak boleh membaca doa iftitah, tidak boleh ta'awud, langsung baca bismillah, karena dia masbuk, kewajibannya membaca Fatihah sebisa mungkin. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan kewajibannya, yaitu dia diam, tidak langsung membaca habis takbir, atau dia membaca tapi bukan Fatihah, tapi membaca yang sunnah, yaitu doa iftitah atau ta'aw, wajib alaihi an yatakhallaf. Wajib atasnya untuk terlambat dari imam. Wa yaqra' minal Fatihah. Kemudian dia harus membaca Fatihah, biqadri ma kana yaqra'uhu minha, dengan ukuran yang dia bisa membacanya minha daripada Fatihah tersebut. Laula dzalik, kalau bukan karena hal tersebut. Hal tersebut apa? Kalau bukan karena diam atau dia sibuk membaca yang sunnah. Jadi karena masbuk, contoh, ana takbir, ana tidak baca Fatihah langsung tapi ana baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah ana baca Fatihah. Baru satu ayat baca Fatihah, imam langsung ruku. Ana tidak boleh mengikuti imam langsung ikut ruku. Kalau ana ingin langsung ikut ruku bersama imam ketika itu, hukumnya batal. Lu ketanya masbuk harus kalau dia langsung baca Fatihah. Tapi ini masbuknya tidak langsung baca Fatihah. Berarti ana sebagai masbuk yang tadi itu diharuskan meneruskan bacaan Fatihah seukuran ana membaca doa iftitah. Ana doa iftitah berapa detik ana gunakan untuk baca doa? Anggaplah 5 detik. Berarti ana harus meneruskan bacaan Fatihah ana tadi dapat berapa ayat? Satu ayat. Ana teruskan seukuran 5 detik yang ana gunakan untuk membaca doa. Nah, nanti kalau sudah ana baca seukuran 5 detik tersebut, kita lihat imam dalam posisi apa. Kalau imam masih ruku dan kemudian ana juga ikut ruku, ini kewajiban hanya seukuran itu ya, tidak harus sampai selesai, tidak harus sampai akhir. Jadi ketika seukuran itu kita sudah membacanya, kita melihat imam dalam posisi apa. Kalau dalam posisi ruku, ya alhamdulillah, ketika itu ana ruku dan ana mendapatkan satu rakaat jika tumaknina bersama imam. Kalau ternyata imam sudah bangun dari ruku, ana ketika mau ruku, imam sudah bangun dari ruku, ya sudah. Berarti ana ketinggalan satu rakaat. Jadi ana ngikuti, tidak perlu ruku. Ngikuti imam. Imam sujud, ana sujud langsung. Tapi ana menambah satu rakaat. Jelas? Ya, balas. Nah, jadi dia membaca seukuran yang dia gunakan waktu tersebut untuk membaca yang sunnah atau dia diam. Fa in raqamahu biduni qira'ah. Kalau dia ketika itu dia langsung ruku bersama imam tanpa membaca Fatihah yang seukuran tadi, apa hukumnya? Batalat salatuhu, batal salatnya in kana aliman, kalau dia orang yang ngerti, tahu hukumnya, amidan sengaja. Bagaimana kalau tidak tahu hukumnya? Mungkin kebanyakan orang, banyak orang yang tidak tahu hukum. Fa in kana jahilan au nasian, atau lupa, lam tabtul sholatu, tidak dianggap batal. Mestinya dianggap batal, tapi karena lupa atau tidak tahu hukumnya tidak dianggap batal. Lakin la yu'tadu bi raka'atihi tilka, tapi dia tidak dianggap dengan rakaat tersebut. Jadi dia dianggap ketinggalan satu rakaat. Fa ya'ti bi raka'atin, maka dia harus menambah satu rakaat. Ba'da salamil imam, setelah salamnya imam. Summa in faraha minal qadar al wajib alaih. Nah, kalau sudah dia selesai daripada membaca Fatihah seukuran yang dia gunakan untuk baca iftitah atau apa? Atau di diam. Jadi contohnya tadi kita katakan ta'awud atau baca doa iftitah, sama aja. Atau diam, seukuran itu. Dia harus membaca kadar seperti itu daripada Fatihah. Nah, kalau dia selesai dari kewajibannya, walahiqahu fi ruku', dan dia bisa mendapatkan imam dalam ruku', adroka ruk'ah. Berarti dia mendapatkan satu. Aulahiqahu fil itidal. Atau imam sudah berada di posisi itidal. Wafaqahu fihi. Maka dia harus mengikuti imam dalam posisi itidal. Wafima ba'dahu. Dan juga terus seterusnya. Kalau imam sujud, dia juga ikut. Wafatathu ruk'ah. Dan dia ketinggalan satu rakaat. Wahai sufatathu. Dan ketika dia sudah dianggap ketinggalan satu rakaat, layar kak. Tidak boleh rukuk ketika itu. Jadi harus mengikuti imam. Bala rofa al-imam minaruku ma'huwihi ilaih. Bahkan kalau misalnya imam ketika itu, ketika dia selesai kewajibannya, imam bangun dari ruku ma'huwihi ilaih. Padahal dia ketika itu juga bergerak untuk apa? Untuk ruku. Jadi berbarangan. Imam bangun-bangun dari ruku, dia mau ruku. Apa hukumnya? Roja ma'ahu. Dia harus kembali bersama imam. Jadi makmum ketika itu sudah mau ruku, bergerak. Di tengah-tengah dia bergerak mau ruku, imamnya malah bangun dari ruku. Tidak boleh diteruskan. Kalau dia diteruskan, ah sudah kandung gerak, teruskan aja ruku anak. Berarti batal. Jadi ketika imam bangun dari ruku, dia sudah bergerak untuk meruku, dia harus kembali lagi. Mengikuti imam. Wa ila batalat sholatu in alima. Wa ta'amadah, jika dia tahu hukumnya, wa ta'amadah dan sengaja, li'anahu ziyadatun mahdhah, karena itu dianggap ziyadah. Rukuknya dianggap tambahan. Karena bukan dianggap sebagai satu rakaat bagi dia, tidak dianggap. Wa idza lam yafruh mimma wajab alaihi. Bagaimana kalau dia belum selesai dari kewajibannya? Wa aradal imamu alhuwi li sujud. Padahal imam sudah mau sujud. Jadi kewajiban tadi itu, membaca Fatihah seukuran dia membaca yang sunnah atau seukuran diamnya dia. Dia belum selesai dari kewajibannya padahal imam sudah dalam posisi itidal mau sujud. Berarti kan kalau imam ketika itu bergerak untuk sujud, berarti dia ketinggalan berapa? Dua rukun yang mestinya dia dianggap batal sholatnya kalau ketinggalan dua rukun. Karena tanpa udur, kan ini tanpa udur dia. Karena mestinya dia tidak usah baca doa iftitah. Mestinya dia harus langsung membaca Fatihah. Ya. Tapi dia yang melanggar. Ya, jadi tanpa uzur. Gimana hukumnya? Ya, kalau dia tidak selesai daripada kewajibannya dan imam sudah mau sujud, ta'ayyanat alaihi niyatul mufaraqah. Ketika itu tidak ada jalan yang lain kecuali satu. Yaitu harus niat mufaraqah. Karena kalau dia tidak niat mufaraqah, tetap dia melanjutkan bacaannya dan imam bergerak untuk sujud, berarti dia dianggap ketinggalan dua rukun. Dan yang ketinggalan dua rukun tanpa uzur dianggap batal. Sebelum batal sholatnya, sebelum imam bergerak untuk sujud, harus dia dalam hati ana niat mufaraqah. Kalau dia ikut bersama imam, ketika itu, ah, tidak, ana mau, atau ana mau ruku langsung, boleh. Ana mau ruku langsung, sudah. Kenapa tidak boleh? Karena dia diharuskan membaca Fatihah seukuran yang tadi. Dan dia belum selesai. Tidak boleh ruku. Apalagi kalau langsung mau ngikuti imam dalam i'tidal. Apalagi tidak boleh. Jadi harus satu-satunya jalan niat mufaraqah. Ini kalau tanpa uzur. Li'annahu ta'arada fi haqqihi amran. Karena bertentangan dalam dirinya ini dua kewajiban. Yang pertama takmil ma wajab alaih. Menyempurnakan atau meneruskan apa yang wajib atasnya. Daripada membaca. Dan kedua kewajiban dia. Yang kedua adalah mutaba'atul imam. Dia harus mengikuti imam. Tidak boleh ketinggalan dua. Tidak boleh ketinggalan dua dari imam dua rukun. Itu wajib. Membaca Fatihah seukuran tadi. Hukumnya juga. Sekarang bertentangan. Ima ini, wa ima ini. Kalau dia meneruskan Fatihah. Ketinggalan dua rukun. Kalau dia ruku. Berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau ini batal, kalau ini batal karena tidak bertentangan, berarti satu-satunya jalan harus niat mufaraqah. Wala mukhallisa lahu minhuma, dan tidak ada yang menolongnya dari dua kewajiban ini, jalan keluarnya illa niyatun mufaraqah. Maka kecuali hanya niat mufaraqah. Hadaran min butlan salatih, untuk menghindari batalnya salat inda adamiha, kalau dia tidak niat mufaraqah. Kalau dia tidak niat mufaraqah akan batal. Kenapa batal sholatnya? Ketinggalan dari imam dengan dua rukun. Yang ke-8. Lau sami'a masbukun takbiran. Kalau masbuk. Ini semuanya masbuk. Ya, kalau masbuk mendengarkan takbir. Ya, takbir. Takbir apa ini? Nah, ini masalahnya. Bisa takbir dari imam ini, takbir dari imam. Bisa ini takbir ya, takbir ruku, kan gitu. Takbir ruh. Jadi masbuk takbiratul ihram, tahu-tahu dia dengar imam takbir. Allahu Akbar. Wah, berarti imam langsung ruku. Berarti kewajiban dia ketika itu langsung sami'a masbuk takbiran. Fa dhanna annahu hasala min imamihi liruku. Maka dia menyangka imamnya ruku. Faroka. Seperti kewajiban masbuk, dia ikut ruku. Summa tabayyana lahu anna imamahu lam yaka. Ternyata dia menjadi jelas kok imamnya ternyata belum. Terus tadi siapa yang takbir itu? Itu yang takbir orang latihan sholat. Misalnya. Atau mungkin orang lain yang juga masbuk itu takbiratul ihram. Dikira takbirnya i. Atau imamnya lupa. Takbir mau ruku ternyata oh ya, ana belum selesai fatihahnya. Ya bisa jadi kan? Banyak kemungkinan. Yang penting itu bukan takbirnya imam yang untuk ruku. Ternyata imam belum ruku. Padahal dia sudah ruku. Ya gimana itu? Faqama. Hanya dia bangun. Sumaraka al-imam akiba qiyamihi. Kemudian setelah itu, setelah dia bangun, ya imam ruku. Karena imam belum ruku kan ternyata. Akiba qiyamihi. Setelah dia baru berdiri, imam ruku. Fahal yarka ma'ahu. Makmum ini, apakah dia ikut ruku bersama imam ketika itu juga? Nadaran likaunihi masbukan. Karena kita melihat dia adalah masbuk. Yang mana masbuk hukumnya kalau imam ruku, dia. Aw yatahalaf anhu. Atau dia harus terlambat dari imam. Jangan langsung ikuti imam. Untuk apa? Yaqra' minal fatihah. Bigadri ma fatahu. Untuk melanjutkan bacaan fatihahnya. Bigadr mafatahu dengan ukuran yang ketinggalan zamana ruku'ihi yang dia gunakan untuk apa? Untuk ruku. Yang ternyata imamnya belum. Berarti kan dia gunakan berapa detik itu untuk ruku. Apakah ketika dia bangun kemudian imam langsung ruku dia harus membaca fatihah dilanjutkan seukuran itu? Apa dia langsung juga ruku bersama imam? Karena dia dianggap mas? Apa jawabannya? Berarti ada khilaf ya. Istakhrabah Sobromisi Asani. Imam Sobromisi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Berarti apa yang kedua? Yaqra minal fatihah biqadr ma fatahu. Dia harus membaca fatihah seukuran dia ruku. Khalil Jamzuri wahina izin. Imam Jamzuri mengatakan dan ketika itu fa'in adroka ruku ma'al imam. Ketika dia sudah membaca kewajibannya. Membaca fatihah seukuran rukunya. Kemudian setelah itu dia ruku lagi. Ma'al imam adroka roka. Berarti dia mendapatkan satu. Wa'ila kalau dia tidak mendapatkan imam mendapatkan ruku bersama imam dengan tuma'nina. Fala. Berarti dia ketinggalan satu. Wala tabtul sholatu. Tapi dia tidak dianggap batal. Sholatnya. Illa intakhallafa biruknen fi'liyen. Atau kecuali kalau dia terlambat dari imam dengan dua. Rukun fi'li min khairi niyati. Mufaraqa. Yang kesembilan. Loro'a musolian jalisan, andai kata seseorang melihat orang yang sholat dalam keadaan duduk. Ya, kita masuk musola, melihat seseorang sholat dalam keadaan duduk. Ini kita tidak tahu ini. Apa duduknya ini duduk karena dia itu baca tasahud? Atau duduk mungkin ya julus bena sajaten? Atau mungkin dia ini duduk karena dia tidak bisa berdiri? Al-Muhim dikatakan di sini, dona anahu fi tasahud. Dia nyangkanya, dia dianggap atau menyangka dalam keadaan dia takbir dan langsung duduk kan, mengikuti imam tersebut yang sedang duduk. Jelas ma'ahu. Summa bana anna julusahu badal anil qiyam. Ternyata dia duduknya karena dia tidak bisa berdiri. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Padahal dia ketika itu tentunya baca fatihah apa enggak? Kan makmumnya enggak baca. Karena dia nyangkanya imam tasahud. Malah dia baca tasahud. Ternyata dia setelah itu ruku. Rukunya orang duduk. Duh, ini orang sakit ternyata. Ya, berarti kan mestinya dia ketika takbir mestinya langsung baca fatihah. Gimana nih sekarang hukumnya? Tahu apa enggak hukumnya? Baca dulu. Li ajrin qoma ujuban. Berarti dia harus ketika itu ketika imam rukuk dengan rukuk yang duduk, dengan rukuknya orang yang dia langsung berdiri. Karena ternyata imam dalam posisi berdiri ketika itu. Berarti dia langsung berdiri untuk apa? Wa kana lahu hukmul masbuk. Berarti dia diberi hukum masbuk. Untuk membaca Fatihah seukuran dia diam. Atau seukuran dia membaca tasahud kalau baca tasahud. Seukuran itu dia baca. Nanti kita lihat setelah kewajibannya sama seperti tadi. Kalau dia selesai daripada kewajibannya dan imam masih ruku, ya dia ikut ruku dan alhamdulillah dapat satu rakaat. Kalau tidak, ya berarti dia ketinggalan satu rakaat. Tapi tidak batal sholatnya, kecuali kalau ketinggalan dua rukun. Kalau mau ketinggalan dua rukun, dia belum selesai dari kewajibannya. Niat mubarokoh sebelum imam bergerak untuk untuk sujud. Ya. Paham ya? Nah ini yang dikatakan kana lahu husn khilafan li samhudi wal jaujari wa ibn abi syarif, mereka bertiga berpendapat fi qalihim annahu kal muwafiq, diberi hukum seperti hukumnya muwafiq yang mendapatkan uzur. Jadi dia diteruskan Fatihahnya sampai selesai, yang penting jangan ketinggalan sampai tiga rukun yang panjang. Selama tidak sampai ketinggalan tiga rukun, dia dianggap ma'zur. Ya, dan diharuskan untuk baca Fatihah. Pendapat jadi ada khilaf. Yang ke-10. Idza istahala al-masbuk bi sunnah. Mestinya masbuk langsung baca Fatihah. Tapi kalau membaca doa iftitah, membaca ta'awud, sesuatu yang sunnah. Ya, fa fihi qaulan. Ada dua pendapat. Tapi yang kita baca tadi sudah ya. Yang kita katakan tadi, dia diharuskan membaca Fatihah seukuran dia membaca yang sun. Nah, kemudian kita lihat setelah selesai itu. Dalam posisi apa imam? Kalau posisi ruku, dia dapat ruku bersama imam, dia dapat satu rokaat. Kalau imam sudah bangun dari ruku, ya sudah ngikuti imam. Tapi dia ketinggalan satu. Kalau imam sudah mau bergerak untuk sujud, dan dia belum selesai dari kewajibannya, niat. Kalau tidak, berarti batal sholatnya. Itu hukumnya tadi ya. Dan itu yang mutamat. Tapi sebenarnya ada khilaf. Ada pendapat yang lain. Fafihi qaulan. Ada dua pendapat. Ahaduhuma. Anahu yajib alihi an yakra minal fatihah biqadar maqara'ahu minas. Ini yang tadi kita baca. Dia harus membaca daripada Fatihah seukuran dia membaca yang sunnah. Wahturi fafihi. Kemudian dalam hal ini ada khilaf. Fakihila anahu yuzar fi tahalluhu fihi lidhalik wa yugtafarahu salasu akan tawila. Dan dalam keadaan itu, ketika itu, kan dia diharuskan membaca seukuran dia membaca yang sunnah. Ada pendapat dia diberi uzur sampai tiga rukun tawil. Jadi dia teruskan baca yang wajib, yang diwajibkan atasnya. Dia baca ya, daripada Fatihah seukuran itu. Kemudian misalnya pun belum selesai padahal imam mau sujud, tetap tidak apa-apa, diteruskan aja. Kenapa? Karena dia diberi uzur sampai tiga rukun tawilah. Jadi sampai sujud kedua. Panjang kan? Jadi ma'zur. Ada pendapat, tapi itu bukan. Disebutkan sini mu'tamad. Ah ini enggak. Ya. Wakila la yu'zar, ini yang mu'tamad. Ya, yakil, ini pendapat. Ada pendapat yang kedua, yaitu la yu'zar, tidak diberi uzur sampai tiga rukun, tidak. Ya, itu tadi harus niat mufa. Ya, wahuwal mu'tamad, dan ini yang mu'tamad. Wasanihima. Pendapat kedua. Pendapat pertama tadi apa? Harus membaca daripada Fatihah seukuran. Pendapat kedua, annahu la yalzamuhu an yaqra bi qadri sunnah. Dia tidak diharuskan untuk membaca Fatihah seukuran dia membaca yang sunnah. Apa yang dia lakukan? Bal idza raka'al imam raka' ma'ahu. Ketika dia melihat imamnya ruku, langsung ruku, enggak usah diteruskan Fatihahnya. Enggak usah menggantinya artinya, walaupun dia membaca yang sun. Kenapa? Di hadis, karena hadis berbunyi idza raka'al imamu farka'u. Kalau kamu melihat imam ruku, maka rukulah. Berarti termasuk dia, kalau melihat imam ruku, berarti ruku. Pendapat ini ringan. Ya, kalau misalnya ya kita ambil, pendapatnya lebih meringankan daripada pendapat yang pertama. Jadi walaupun baca doa iftitah, ya tetap imam ruku kita ruku. Dan kita dianggap mendapatkan satu rokah. Atas gud anhul Fatihah. Dan menjadi gugur kewajiban atasnya daripada membaca Fatihah. Au bagiyatuha atau sebagiannya. Kalau dia sudah membaca sebagian. Kal masbuk. Seperti hukumnya masbuk. Masih berkaitan dengan masbuk yang membaca yang sun. Sunnah. Yang ke-11. La wistahala al-muafiq. Bukan masbuk sekarang. Istahala al-muafiq. Jadi muafik, dia dapat waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Jadi muafik, karena dia muafik, dia baca doa iftitah. Dia sibuk membaca doa iftitah. Faraka imamuh. Kemudian imamnya ruku. Wahuwa fi fatihatihi. Padahal dia dalam keadaan membaca Fatihah. Tuh, katanya dia bukan masbuk, katanya dia muafik. Kalau muafik katanya mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Loh, sekarang kok dia ketinggalan, belum selesai Fatihahnya padahal imam ruku. Kenapa? Karena dia tadi sibuk dengan membaca doa iftitah. Kalau dia andai kata dia langsung membaca Fatihah dan bacaannya normal, dia akan selesai Fatihahnya ketika imam ruku. Tapi muskilannya dia mengamalkan sunnah. Nah, berarti ini termasuk yang diberi uzur sampai 3 rukun tawi. Udhira, diberi uzur. Bikhilaf masbuk. Itu muafik. Beda dengan masbuk. Kalau masbuk, ista'ala bisunnah, dia sibuk membaca yang sunnah, doa iftitah, ta'awud, falayu'zar. Tidak diberi uzur. Dia diharuskan tadi membaca Fatihah seukuran pembacaan yang sun. Nah, ya, dan yang penting jangan sampai ketinggalan dua. Falayu'zar khilafan lil fatah. Beda pendapatnya dengan di kitab Fatah. Fathul Jawad. Wal imdad atau di kitab imdad. Ini kitabnya Ibn Hajar semuanya. Tapi yang mu'tamad kitabnya Ibn Hajar adalah kitab Tuhfa. Bal yalzamuhu an yaqra bi qadr mastahala bihi. Tapi sebaliknya yang mu'tamad dia wajib membaca daripada Fatihah seukuran dia sibuk membaca yang sun. Summa in adraka ruku adraka ruka. Setelah melaksanakan kewajibannya, jika dia mendapatkan imam dalam ruku, berarti dia mendapatkan satu roka. Wa illa fatathu, kalau tidak berarti dia ketinggalan satu rakaat. Qalahu fi nihayah, dikatakan dan disebutkan dalam kitab wal mauni mauni muhtad wa ibn hajar fi syarah muhtasar taba'an, mereka semuanya mengikuti guru mereka li syekh zakaria al-an sorry wa anil kasir minal ulama, dan banyak ya dinukil dari banyak ulama anahu yarka ma'hu, bahasanya muafik yang tadi itu. Muafik tadi yang mu'tamad tadi diberi uzur sampai 3 roh. Yang sibuk membaca sunnah itu. Nah, tapi dinukil dari banyak ulama bahwasanya hukumnya yarka ma'hu. Jadi dianggap apa? Dianggap masbuk. Hukumnya sama dengan masbuk. Oh, rukuk sudah. Tidak usah diganti. Atau tidak usah diteruskan Fatihahnya. Padahal muafik tadi harus membaca fa. Watas gut anhu. Dan menjadi gugur. Tadi apa mana? Konsentrasinya hilang. Sampai mana? Yang ke-12 ya. Ke-11. Wa anil kasir minal ulama anahu yarka mahu wa tasgut anhul qira'ah kaman lam yastahil bi sunnah, sebagaimana andai kata dia tidak sibuk membaca yang sunnah. Wa la yasaul awam ila hadza, dan tidak bisa memberi keluasan dalam hukum terhadap orang-orang khususnya orang awam ila hadza kecuali pendapat ini. Bal kalamu tuhfa, bahkan kalam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfa, kama qalahul Qurdi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurdi, kal mutaraddid baina hadza, seakan-akan ragu antara hukum ini. Hukum ini apa? Dia harus ruku, tidak usah diteruskan Fatihah. Ya, ya, ini muafik yang sibuk membaca sunnah ya. Wa baina uzrihi ila salasati arkanin tawila, atau dia diberi uzur membaca Fatihah harus, tapi diberi uzur sampai 3 rukun yang panjang. Yang ke-12, muqabilul adhar annal masbuk idza sakka halitma'an ma'al imam fi ruku aula annahu tuhsab lahu rak. Muqabilul adhar, pendapat sebaliknya yang adhar, sebaliknya yang pendapat kuat ya. Mengatakan bahwasanya masbuk jika ragu apa dia tuma'nina bersama imam dalam ruku atau tidak, maka dia dianggap mendapatkan satu rakaat. Padahal yang utama tadi tidak dianggap mendapatkan satu rakaat karena dia ragu mendapatkan ruku bersama imam. Jadi harus yakin kan tadi? Makanya masbuk dianggap mendapatkan rokaat bersama imam kalau dia ruku dengan berapa syarat. Pertama, harus dia ruku bersama imam, mendapatkan ruku bersama imam. Kedua, harus dalam ruku itu harus minimal tumanina. Mendapatkan ruku bersama imam tidak cukup kalau kurang dari tuma, jadi harus tumanina. Ketiga, harus itu didapatkan dengan yakin. Keempat, harus imamnya ketika itu dalam keadaan suci, punya wudu. Ya masa imam sholat tidak punya wudu? Bisa jadi imamnya lupa. Kalau ternyata imamnya ternyata lupa, ya Allah, nah tadi sholat tidak punya wudu, berarti sholatnya makmum tadi dianggap kurang rokaatnya. Kenapa? Karena rokaat yang pertama dia fatihahnya ditanggung oleh imam, karena dia masbuk. Tapi syaratnya harus imam dalam keadaan suci. Ternyata imam tidak dalam keadaan suci, berarti rokaat itu tidak ditanggung oleh imam, berarti dia kurang satu rokaat, berarti wajib mengulangi satu rokaat. Jadi syaratnya imam suci. Syaratnya yang keberapa? Kelima, imam rokaat itu bukan rokaat yang tambahan. Bukan rokaat yang? Kok bisa ada rokaat tambahan? Bisa jadi? Ya, bisa jadi imam lupa. Mestinya sudah selesai rokaatnya, 4 rokaat selesai. Tapi karena lupa dia nambah 1 rokaat. Ketika dia nambah, datang makmum dan hukumnya masbuk. Karena imam ruku, dia belum selesai baru baca fatihah awal, dia ikut ruku bersama imam. Dan sisanya ditanggung oleh imam. Ditanggung kalau bukan rokaat yang tapi ini muskilahnya rokaat tambahan. Imam lupa. Menjadi jelas kapan? Ketika imamnya ingat habis salam, ya Allah, nah tadi rokaatnya lebih. Makmumnya tahu. Kalau makmum fagih, ngerti, ya berarti yang tadi, anak dia dianggap mendapatkan 1, berarti dia harus menambah berapa rokaat? 4 rokaat. Rokaat yang pertama tadi yang ditanggung fatihahnya oleh imam, tidak jadi ditanggung karena imamnya ternyata rokaat itu rokaat tambahan. Jelas ya? Berarti ada berapa syarat itu? Ada 5 syarat. Dihafal, difahami, dan Jadi ada pendapat yang lain dan pendapat muqabilul adhar, pendapat yang kuat termasuk ya. Yang mengatakan bahwasanya masbuk jika ragu apa dia dapat tumaknina bersama imam dalam ruku atau tidak, annahu tuhsab lahu rakaat. Dia dianggap mendapatkan 1 rakaat walaupun tidak yakin. Nah, ini enak apa enggak? Enak yang terlambat-lambat di belakang enggak yakin, ya sudah ada call. Ada pendapat. Tapi kita katakan pendapat itu bukan muktamad. Kalau ana muktamad, kalau yang muktamad ente rokaatnya tidak sah, kurang 1 rokaat. Jadi lebih baik mengikuti yang muktamad. Kecuali kalau kepepet nih. Wala taghful. Jangan kamu lalai. Min annahu idza ta'ay sebutkan baru ana jelaskan. Sekarang baru dijelaskan ini. Wala taghful, jangan lupa ya. Jangan lalai min annahu idza tabayyana hadasul imam. Kalau ternyata menjadi jelas imam ketika itu muhdis, tabayyan lam tuhsab lil ma'mum ar-raq'ah allati tahammala anhu fiha al-fatihah. Maka tidak dianggap rokaat tersebut untuk makmum yang di rokaat tersebut. Makmum itu ditanggung fatihahnya oleh imam. Au ba'duha atau sebagian fatihahnya ditanggung oleh imam. Li adam ahliyatihi li tahammul, karena imam ketika itu dianggap tidak pantas, tidak memenuhi syarat untuk menanggung fatihahnya makmum. 6. La yadur turuhu hadasihi fi'tidali. Iya. Tidak masalah kalau ternyata makmum yang masbuk tadi ya, dia ruku, dia takbir. Ketika takbir, baru takbir, imam langsung ruku. Ya, berarti dia kewajibannya langsung ruku kan? Ruku bersama imam. Tumaknina, yakin. Imam itidal. Dia ikut Ketika imam itidal, imam kentut. Jelas ini sudah yakin. Suaranya jelas. Aromanya juga jelas. Ya sebenarnya, walaupun suara ada kan belum pasti juga. Ya kan? Ada suara. Jangan-jangan dari sebelah ini. Dari siapa? Dari anak apa sebelah kan belum pasti. Atau mungkin juga ada bau. Belum pasti. Jangan-jangan bau yang mana? Apa yang kanan, yang kiri, apa anak sendiri. Kan bisa. Atau mungkin baunya ada jin lewat. Mungkin kentut di situ. Kan bisa jadi. Ya, cuma biasanya kalau ada suara, ada bau, apalagi kalau sholatnya sendiri. Biasanya, berarti tanda kalau dia yang kok suara ini dilihat tidak ada orang lain. Ya siapa lagi? Walaupun ada kemungkinan jin yang kentut bisa, tapi ya biasanya ya dia sudah. Makanya ketika sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ragu ketika aku sholat, apa kentut apa enggak, apa kentut apa enggak. Maka Rasul mengatakan, jangan kamu batalkan sholatmu ketika kamu ragu, kecuali kalau kamu mendengar suaranya atau kamu mencium baunya. Ya, berarti kalau kamu mencium baunya atau kamu mendengar suaranya, baru kamu keluar dari sholat dan dianggap sholatmu batal. Selama tidak mendengar, selama tidak mencium, maka tidak usah keluar dari sholat. Tapi maksudnya apa? Bukan maksudnya harus mendengar, wah, kentut dia jelas sudah. Tapi kok tidak dengar, tidak bau ya? Ah, berarti tidak batal, bukan. Maksudnya, yakin. Jangan dianggap batal sholatnya kecuali kalau ya yakin. Ya, yakin ini bisa didapatkan dengan mendengarkan suara atau mencium bau. Ah, jelas suara keras. Berarti menunjukkan yakin dia keluar ah. Tapi kembalinya kepada yakin, walaupun tidak mendengarkan suara, tidak ada bau, atau bahkan dia mendengarkan suara tapi juga mencium baunya, bahkan dua-duanya ada, tapi tidak yakin dia, batal apa tidak? Tidak batal, walaupun tidak ada orang. Ya bisa jadi tadi, bisa jadi. Jadi maksudnya kembali kepada ya. Jadi tadi kita kembali kepada imam tadi. Masbuk tadi ya. Rukuk langsung bersama imam. Dia tidak menyelesaikan Fatihah. Dan ketika imam itidal, dia ikut itidal. Tahu-tahu ketika itidal, imamnya kentut. Apa rokaat tadi itu dianggap untuk makmum? Dianggap mendapatkan satu rokaat. Imamnya batal waktu itidal. Dianggap dapat satu rokaat apa tidak? Hah? Baca dulu, baru jawab. Dapat ya? Dianggap dapat satu rokaat. Loh, ketanya tadi syaratnya? Syaratnya? Imamnya harus punya wudu. Kan imamnya batal. Syarat imam punya wudu ketika masbuk itu takbiratul ihram dan ruku bersama imam. Ketika itu. Kalau setelah ruku bersama imam, kemudian batal, tidak masalah, tidak pengaruh. Tetap dia dianggap dapat satu rokaat. Karena ketika ruku, imam dalam keadaan suci. Ini dikatakan la'am la'yadur, tidak masalah turu hadasihi, datangnya hadas yang baru. Bukan kalau tadi, contoh yang tadi, dia ingat kalau ternyata dari awal dia sholatnya tidak pakai wudu. Kalau ini enggak. Au ruku'hi, atau ketika ruku dia, imamnya batal. Ba'da tuma'ninati ma'ahu. Tapi batalnya imam setelah ruku bersama makmum dengan tuma'nina. Tidak masalah, walaupun dalam ruku batalnya. Tapi sudah tumak. Jadi kalau imam mau kentut ketika ruku, suruh tunggu dulu. Jangan tumak nina dulu, baru. Karena ini masbuk soalnya kan. Ada pendapat yang lain yang menggampangkan dan memudahkan. Dari faedah yang ke-13, dikatakan, naqala al-mahalli anil kifaya anna aktsarul a'immah. Kebanyakan imam-imam qailun, mereka berkata, berpendapat bi adam istirati tuma'ninatil ma'mum fi ruku'. Tidak diharuskan masbuk untuk dianggap mendapatkan satu rakaat, tidak diharuskan tuma'nina bersama imam dalam ruku'. Qabla raf'il imam minhu, sebelum imam mengangkat dari ruku'. Wa fi dzalika fusah, dan itu ada kelonggaran bagi manusia. Selesai sini. Al-Fa'id, Sofa. Faedah yang ke-6. Al-Fa'idah As-Sadisah. Fi ba'dil qasas. Disebutkan dalam sebagian cerita. Anna rajulan ankara. Bahasanya seseorang mengingkari. Khalqa khunfusa. penciptaan hewan kumbang. Khunhusa kumbang. Tahu kumbang? Tahu. Yang hitam, agak hitam bau itu. Jadi, ada seseorang mengingkari penciptaan hewan tersebut. Buat apa Allah menciptakan hewan itu sih? Sudah hitam, bau, tidak bisa membantu orang, tidak bisa dimakan, rasanya enggak enak. Apa buah manfaatnya? Nah, berarti dia di situ i'tirad Allah. Berarti dia menganggap Allah salah dalam menciptakan hewan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu diyakini di hatinya, dia dianggap murtad kalau diyakini di hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tidak menciptakan semua alam semesta ini batila, sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada. Pasti semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Kita tahu atau tidak tahu. Pasti ada manfaatnya. Allah tidak menciptakan satu, pasti ada manfaat. Ya, tidak sia-sia. Termasuk di sini, menciptakan hewan kumbang tersebut, pasti ada manfaatnya. Walaupun yang kenyataannya, yang tanpa, ya apa sih manfaatnya? Tidak bisa buat begini, tidak dimakan, tidak bau, dan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa digunakan untuk berburu misalnya. Untuk menjaga rumah dari maling, dan seterusnya. Ya, jadi ketika orang tersebut mengingkari penciptaan Khunfusa, qala la faida fiha biwajah. Tidak ada faedahnya biwajah sama sekali. Fatalahu Allah bikurha. Hanya Allah memberi ujian. Dengan kurha. Dengan luka. Ajaza anhal hukama. Yang tidak mampu dokter-dokter menyembuhkannya. Wa aisa min bur'iha, sampai dia keliling ke sana ke sini tetap tidak sembuh, malah tambah parah. Sampai dia menjadi aisa. Menjadi putus asa min bur'iha untuk mendapatkan kesembuhan, sampai putus asa. Fasami arojulan. Tahu-tahu dia mendengarkan seseorang yunadi, berteriak memanggil-manggil. Ala adwiyatin, dengan menyebutkan obat-obat, li amradin, untuk penyakit-penyakit. Ini obat untuk penyakit ini obat penyakit itu, ini obat. Dia menjual obat-obat. Ya, kadang-kadang ada di pasar itu sambil bawa mic. Ayo siapa? Zakara minha. Yang ternyata di antara yang disebut man bihi kurhatun sa'batun, barang siapa yang mempunyai luka yang sulit disembuhkan. Fadawaha hadir. Obatnya ada. Yang sulit disembuhkan. Luka. Dan dia ketika itu mendengar. Akhirnya langsung dia sakalahu mabihi. Langsung dia mengadukan penyakitnya kepada orang tersebut yang teriak-teriak. Di pasar itu. Apa yang setelah diadukan? Duh, anak punya penyakit yang sulit disembuhkan, ke dokter kemana-mana. Keliling tetap tidak sembuh-sembuh. Kalau ini tini bihun susah. Oh, gampang. Nanti cari bihun susah ya. Cari kumbang yang banyak. Padahal dia sebelumnya mengingkari penciptaan kumbang. Jadi kok malah disuruh cari kumbang yang banyak? Faradaha. Dicari. Untuk mendapatkan kesem. Cari. Setelah diserahkan. Faradaha. Ditumbuk. Jadi kumbang tadi ditumbuk. Sampai halus. Setelah halus. Ja'alaha ala kurhati. Dioleskan. Di mana? Di atas lukanya. Ya, bisa dipraktekkan ini. Cari kumbang sulit ya. Habari abis surah. Dan ternyata sembuh dengan cepat. Fa'ajibah min zalik. Akhirnya dia terheran-heran dengan hal tersebut. Wataba min i'tiradihi. Dan dia taubat kepada Allah daripada i'tirad. Wa'alima. Dan dia meyakini dan mengetahui. Anna lillahi hikaman. Bahasanya Allah mempunyai hikmah. Tujuan-tujuan. Fi kulli syai'in, dalam menciptakan segala sesuatu. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikannya. Pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin sia-sia. Apapun itu. Ya. Yang ketujuh. Yuhka an ba'dil akhabir. Sebagian pembesar. Pembesar orang muslimin. Orang soleh. Anahu diceritakan bahwasanya beliau ya ta'abbad fi jaziratin, dia melakukan ibadah fi jaziratin dalam satu pulau. La tunbitu syai'an minan nabat. Yang di pulau itu tidak tumbuh sama sekali tumbuhan-tumbuhan. Karena apa? Karena jarang ada hujan. Karena jarang ada hujan dan juga sulit untuk mendapatkan air. Jadi karena sulit mendapatkan air, hujan tidak turun juga, maka tumbuhan di situ mati semuanya. Fa'anzalallahu fi tilkal jazira mataran katsiran. Allah kemudian menurunkan hujan dengan hujan yang banyak, fasala ma'ahu fil bahar, tapi airnya malah mengalir di laut, bukan mengalir di tanaman mereka. Faqala dzalika syekh biqalbi. Kemudian si syekh tersebut di hatinya mengatakan au bilisani, atau mungkin juga dengan lisannya mengatakan la waqa'a hadza ala mawdi'in yantafi'u bihi an-nas, coba ya andai kata hujan itu turun di tempat yang dimanfaatkan oleh manusia. Kok ini sia-sia? Kenapa kok diturunkan di tempat itu? Ngalir airnya di laut. Kan sia-sia. Apa yang terjadi? Suma'inahu nadima. Akhirnya dia merasa sadar. Dan menyesal. Alama waqa' minhu. Apa yang terjadi kepada dirinya? Wastaghfar dan bertobat. Minta ampun, taubat. Wa amara man inda an yarbutu birijlih. Dan dia memerintahkan orang yang di sekitarnya untuk mengikat kakinya. Hablan dengan tali. Wayajurruhu. Dan kemudian ditariknya badan tersebut. Wayudiruhu bihi. Dan ditarik memutari tilkal jazirah. Ya, di pulau tersebut. Putar, ditarik di tanah seperti ini. Na'udzubillahi. Malik. Karena i'tirad ala Allah. Karena dia sadar bahasanya dia menganggap Allah salah. Oleh karena itu termasuk adab ketika turun hujan, maka jangan di situ dia menganggap atau mencela atau memprotes atau menganggap hujan ini waktunya tidak pas. Kok coba kemarin kan pas, kok sekarang anak mau pergi kok malah hujan? Gimana ini? Kalau Allah ada di situ, dan memang Allah sebenarnya di situ, berani dikatakan Allah yang menurunkan hujan ketika itu, Allah yang menginginkan, Allah yang takdirkan. Berarti nanti kan mengatakan kepada Allah, ya Allah kamu salah. Mestinya kemarin ya Allah, jangan sekarang. Berani dia ngomong gitu. Jadi hati-hati. Kadang-kadang lisan kita tanpa sengaja, tanpa sadar kita ngomong gitu. Kok hujan sekarang sih? Kok hujan lagi? Ana mau keluar. Ini hati-hati. Ucapan seperti itu berarti istirahat Allah. Ya sama aja seperti seorang guru ngasih materi. Wah kok materi guru ini gini, Ustaz? Kok itu lagi? Ya, gulailah ada apa, Banda? Kalau itu guru, apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok sekarang, kok hujan lagi? Jangan sampai ada kata-kata yang seperti itu. Itu itirat Allah. Makanya termasuk adab ketika turun hujan seperti itu. Adab yang lain ketika turun hujan, hendaknya berdoa. Karena di waktu turun hujan termasuk di situ saat yang dikabulkan doa seorang hamba. Termasuk waktu yang mustajab doa adalah ketika turun hujan. Ketika turun hujan berdoa. Kepingin apa yang diberdoa? Kepingin apa? Ilmu barokah, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kepingin apalagi kesehatan, panjang umur, bita'atillah dan seterusnya. Doa untuk orang tua, kekasihnya. Jadi apapun yang ente minta, minta kepada Allah. Utlubu kulla syai'in hatta al-milih. Mintalah kepada Allah sesuatu apapun. Bahkan walaupun garam aja minta. Doa ya Allah, ana garam habis ya Allah, minta garam. Jadi dianjurkan minta kepada Allah apa aja. Ya Allah karim dan Allah senang kalau diminta. Ya, inna Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yafrahu. Dikatakan inna Allah yafrahu idza su'ila. Apa dikatakan itu? Allah subhanahu wa ta'ala akan suka dan senang kepada hambanya jika hamba itu meminta kepada Allah dan memohon. Wa banu Adam hina yas'alu yus'alu yaghdabu. Tapi sebaliknya, Nah, Allahu yaghdabu idza tarakta su'alah. Allah malah marah kalau kamu tidak berdoa kepada Allah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi, langsung bangun, tidak doa, tidak apa. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan dia tidak mengharap apa-apa dari Allah, anda sudah semuanya ada, tidak mengharap lagi, tidak perlu anda minta apa-apa lagi sama Allah. Kita selalu butuh kepada Allah, dia kita selalu memohon kepada Allah. Ya, kita fukara, nahnul fukara, dan Allah subhanahu wa ta'ala ghani, Allah maha kaya. Dan kita kapanpun tetap tidak mungkin kita lepas dari kebutuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai meninggalkan doa habis sholat terutama. Doa dulu, jangan langsung bangun seperti itu aja doa. Jadi kita minta kepada Allah. Ya, ketika hujan, maka ketika itu yustajab ad-doa. Dikabulkan doa seorang hamba. Ketika hujan juga, selain berdoa, juga kita dianjurkan untuk membaca doa. Doa turunnya hujan. Dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban. Allahumma sayyiban hani'an. Mari'an nafi'ah. Allahumma sayyiban, ya Allah berikan kami hujan. Hani'an. Sayyiban hani'an. Hujan yang menyenangkan. Hani'an yang menyenang. Hani'an laka. Selamat. Ya, kamu semoga disenangkan oleh Allah subhanahu. Hani'an laka bi ummik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyenangkan kamu dengan sebab ibumu. Hani'an laka bi ilmik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan kepadamu dengan sebab ilmu. Jadi Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah berikan kami hujan yang menyenangkan. Mari'an yang enak, yang lezat, yang memberikan kebaikan. Nafi'an dan yang bermanfaat. Ini doa Rasul ketika hujan. Yang dibaca doa ini. Yang kemudian dianjurkan juga untuk atau membuka sebagian daripada baju kita untuk diusapkan dengan air hujan. Karena itu barokah. Ya, khususnya ketika turun hujan pertama kali setelah dalam waktu yang lama. Itu lebih kuat kesunahannya. Tapi tidak harus hujan pertama kali. Walaupun hujan yang berikutnya, yang penting di awal matar, pertama kali turun hujan, pertama kali, maka disunahkan di situ untuk kita mengambil sebagian dari hujan untuk diusapkan ke badan kita. Kalau bisa wudu, ya wudu. Kalau bisa mandi, ya mandi. Hah? Tidak boleh mandi. Ya mungkin di sini tidak boleh mandi, nanti di rumah nanti mandi di atas genteng, tidak apa-apa. Jadi barokah itu. Rasul mengambil, diusapkan di badannya. Oleh karena itu, sekali-sekalilah, jangan melarang anak-anak kalau ketika mandi. Sekali-sekali ya. Tapi sekali-sekali. Karena apa? Karena itu yang dikatakan barokah oleh Allah Subhanahu. Fa'anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang barokah. Ya, dan juga ketika hujan termasuk minal adab, jangan kita mengikuti dengan mata kita petir atau kilat. Ya. Ketika ada kilat, jangan kita melihat dengan mata kita. Ini termasuk adab, kita pejamkan mata atau kita menoleh ke arah yang lain. Kadang-kadang orang penasaran, mana? Itu tidak adab. Dan juga membaca doa ketika melihat kilat termasuk doanya apa? Subhanaman yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Subhanaman yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Maha suci zat Allah subhanahu wa ta'ala yang memperlihatkan petir. Khaufan wa tama'an. Dan kita takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah subhanahu. Takut sekaligus mengharap. Ya, oleh karena itu ketika kita mendengar petir, kita harus hadirkan dalam hati kita ketakutan kepada Allah. Petir yang begitu dahsyat ya. Kena orang berapa kali di televisi sudah akhir-akhir ini. Berita di televisi yang kena petir. Bukan hanya gosong. Orang yang temannya pun tidak kenal lagi. Jadi siapa ini tidak kena lagi? Kena petir. Ada yang dalam satu waktu 5 orang kena petir. Bahkan juga ada yang pemain bola dalam keadaan main bola kena petir. Jadi kita katakan kalau ini petir aja di dunia, bagaimana petir nanti di akhirat? Bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Jadi kalau ini yang di dunia aja sudah menyebabkan orang seperti itu gosong, sudah tidak dikenal lagi. Hancur, gosong, dan tidak dikenali lagi. Apalagi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan ya Allah, takut dari azab Allah. Ya khaufan wa tama'an tadi itu. Subhana man yuriikumul baraka wa khaufan wa tama'an. Dan juga kita baca ketika mendengar suara petir, subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhana man suci Allah Subhanahu wa taala. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi. Yang petir itu membaca tasbih kepada Allah. Wal malaikatu juga malaikat membaca tasbih. Min khifati, karena takut kepada Allah Subhanahu. Subhana man yuriikumul baraka khaufan wa tama'an. Kita baca ketika melihat. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kita baca ketika mendengar suaranya. Kita baca doa hujan tadi. Dan kalau hujan ternyata berlebihan atau membuat kita kebanjiran, sesuatu yang tidak enak lah, tidak kita harapkan, baca doa seperti yang dibaca oleh Rasul. Allahumma hawalaina wa la alaina. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arabi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam doa, ya Allah, ya Rasulullah, kampung kami sudah lama tidak hujan-hujan, kekeringan. Tolong doa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Di hari Jumat ketika Rasul di atas mimbar, langsung Rasul mengangkat tangannya, dan ketika itu dia pulang dari Madinah, kampungnya langsung hujan. Minggu yang selanjutnya, Jumat yang selanjutnya datang lagi, ya Rasulullah, hujannya sampai sekarang tidak berhenti-berhenti. Banjir semuanya. Langsung Rasulullah mengatakan, Allahumma hawalaina wala alai. Jadi Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini di sekitar kami, bukan madarat kepada kami. Baca doa seperti itu. Ya, tapi jangan dicela. Ya, tidak boleh mencela. La tasubbud dahar fa inna dahar huwa Allah. Jangan kamu mencela dahar. Ya, artinya alam semesta ini. Terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi tsunami, terjadi petir. Jangan kamu mencela. Kamu mencela berarti mencela siapa? Kamu mencela berarti mencela Allah. Ya, apapun. Kok gempa ini lagi-lagi, gempa lagi. Nah, bikin hawas. Berarti kamu ngomong kepada siapa itu? Ya, Rasul mengatakan, janganlah tasubud dahar. Jangan kamu mencela alam. Fa'inna dahar huwallah. Fa'inna Allah huwad dahar. Karena Allah sesungguhnya huwad dahar. Artinya apa? Huwa ini Allah, ad-dahar ini khaliqud dahar. Allah yang menciptakan alam tersebut. Kamu mencela alam berarti kamu mencipta penciptanya. Jangan seperti yang mereka, orang kafir, mengatakan, wa ma yahlikuna illa dahar. Yang menghancurkan kami, yang membinasan kami, yang membuat kami mati, itu sudah berjalan dengan sendirinya. Alam semesta ini. Seorang hidup, seorang mati, itu dengan sendirinya. Jadi orang mati, orang dapat musibah, orang jatuh, orang dengan sendirinya berjalan. Alam semesta ini yang mengatur, bukan diatur oleh Allah. Itu mereka orang kafir. Oleh karena itu, setelah kita hujan, kita mengatakan setelah selesai hujan, alhamdulillah, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah hujan, birahmati, dengan rahmatnya. Wa fadlihi, dan keutamaan. Tadi apa? Nah, berkaitan dengan itu. Wa amara. Sudah kelewatan banyak ya. Sudah. Ya Rabbana tarafna bi annana syarafna wa annana